Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian diberi mukaddimah atau pembukaan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabuhumullah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-164 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai keistimewaan dan juga kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari langit, bumi, malam, siang, kemudian perahu yang berjalan di atas lautan, dan juga angin serta awan. Nam, itu semuanya ada hikmah di balik penciptaan makhluk-makhluk tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, langit diciptakan dalam keadaan 7 lapis dan bumi juga semisalnya. Tidak perlu kita bahas untuk masalah bumi karena tidak dibahas pula para ulama dan juga tidak dibahas pula para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mengenai lapisan bumi yang berikutnya kayak apa, apakah ada makhluknya atau tidak. Kemudian apakah ada kendaraan, apakah seperti manusia seperti kita atau bukan, itu tidak perlu dibahas. Nah, yang jelas kita yakini bahwasanya bumi 7 lapis seperti langit. 6-7 lapis. Adapun perkara-perkara di balik itu semuanya dalam artian setelah lapisan bumi yang kita huni ini, apakah di bawahnya lapisan kedua ada makhluk-makhluk seperti kita atau kendaraan semisalnya, itu enggak perlu kita bahas. Nah, barakallahu fikum, karena tidak pernah dibahas oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan itu biasanya yang membahas hal tersebut adalah dari kalangan al-falasifah. Naam barakallahu fikum, yang mereka berkecimpung dalam ilmu kalam, ya, dikenal dengan ahlul kalam. Mereka mencari-cari perkara-perkara yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Naam barakallahu fikum, karena ilmu kalam barakallahu fikum sebagaimana yang diungkapkan para ulama, apa, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam adalah ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Jadi ilmu kalam, filsafat, nah barakallahu fikum, semakin diikuti, semakin dipelajari, bikin orang itu semakin haus dengan ilmu kalam tersebut. Semakin dia pelajari, semakin orang yang sakit tambah sakit. Nah, karena tidak ada ketemunya. Dibahas terus. Nah, Allah musta'an. Oleh karena itu kita yakini bahwasanya langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, dalilnya di akhir surat At-Talaq itu. Nah, barakallahu fikum. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam, dalam artian na'am barakallahu fikum, silih berganti perputaran siang dan malam, silih berganti, begitu datang siang hilang malam, begitu datang malam, hilang siang, tidak pernah bertabrakan. Sangat teratur sekali yang Allah Ta'ala terapkan kepada makhluk tersebut. Naam, siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan juga perahu-perahu, kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. Bagaimana, bayangkan. Naam, kapal yang mungkin enam kapal besar, kemudian muatannya sangat berat, namun masih bisa juga berjalan di permukaan air yang memang Allah telah ciptakan untuk itu. Nah, di antaranya. Kemudian bima yang faunas, yaitu perahu-perahu dan kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. Nah, barakallahu fikum, membawa apa yang dimanfaatkan oleh manusia. Wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, dan apa-apa yang Allah telah turunkan dari langit berupa air hujan yang bisa menumbuhkan bumi yang semula tandus, mati, gersang, kemudian ketika datang air barakallahu fikum menjadilah tumbuh-tumbuhan sekitarnya hijau dan juga menyenangkan. Nah, seperti itu. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan juga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebarkan di atas muka bumi ini na'am barakallahu fikum makhluk-makhluk yang melata yang hidup di atasnya. Nah, baik itu hewan, manusia, yang jelas makhluk-makhluk semuanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang hidup di muka bumi ini, mau hewan ataupun manusia, melainkan rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa tasrifir riyah, dan juga na'am barakallahu fikum dibolak-baliknya angin. Nah, dalam artian angin terkadang kencang, terkadang lambat, terkadang pelan. Wasahabil musaffar bainas samaa'i wal ard, dan juga ditundukkan awan. Nah, diturunkan awan oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi, adanya awan di situ. Itu semuanya adalah laayatil liqaumi ya'qilun, adalah sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang memahami. Ya'qilun maksudnya fahamun. Karena nah barakallahu fikum habibakumullah, al-aql mahalluhu fil qalb. Yang namanya akal tempatnya di dalam hati. Adapun yang di dalam kepala itu bukan akal tapi otak. Paham ya? Oleh karena itu salah orang yang mengungkapkan bahasanya kenapa tidak berpikir, karena tidak punya otak, itu keliru barakallahu fikum. Nah, karena tidak setiap yang punya otak itu berpikir. Seperti hewan dan semisalnya punya otak tapi tidak berpikir. Tidak berpikir dalam artinya tidak berikan akal untuk berpikir. Nah, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan dan perlu dimengerti bahwasannya al-aql mahalluhu fil qalb. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan orang-orang kafir yang mereka memiliki mata hati, memiliki akal, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ra'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, perhatikan, dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam. Nah, mengisi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia yang mereka memiliki enam mata hati namun tidak digunakan untuk memahami dengannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya mata hati, akal itu tempatnya di hati. Nah, tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki mata, mata penglihatan, namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memiliki enam telinga namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa permisalannya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagian binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan. Naam. Jadi itu semuanya kebesaran dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ada hikmahnya di baliknya. Naam, namun bagi orang-orang yang bisa memahami dan mengerti. Qala al-mufassirun asabahumullah, inna fi khalqis samawati birtifa'iha wa tisa'iha, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan naam, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit, nah, dengan tingginya langit tersebut dan luasnya langit tersebut, nam wal ardi, dan juga bumi, bijibaliha wa suhuliha wa bihariha, nam seluruhnya dengan gunung-gunungnya dan juga lereng-lerengnya dan juga nam barakallahu fikum lautan-lautannya semuanya. Nam, itu semuanya ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Wa bi ikhtilafil laili wan nahar min at-tul wal qasr, dan juga nam di dalam nam barakallahu fikum perbedaan siang dan malam. Nah, barakallahu fikum, dari sisi panjang dan pendeknya. Karena terkadang musim itu macam-macam dan beda-beda ya. Terkadang pernah kita jumpai misalkan nah, musim dingin terkadang malamnya panjang ya, kemudian musim panas terkadang malamnya pendek misalkan ya. Seperti itu semuanya itu ada hikmah di balik itu semuanya. Naam. Kemudian wadzulmah wan nur, dengan adanya cahaya dan kegelapan atau kegelapan dan cahaya, wa ta'aqubihima. Naam, dan juga naam barakallahu fikum, perputaran keduanya, perputaran siang dan malam, bi an yakhluf kullun minhumal akhar, yaitu dengan cara masing-masing salah satu di antara keduanya menempati tempat yang lain. Maksudnya begitu siang menempati malam, malam sudah hilang itu. Begitu malam nah menempati siang, siang sudah hilang. Silih berganti, datang siang hilang malam, datang malam hilang siang. Mahum insyaallah ya. Naam barakallahu fikum. Perhatikan. Naam. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Wa fi sufuni al-jariyati fil bihar, dan juga di dalam naam barakallahu fikum pada kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Fil bihari maksudnya bukan di dalam lautan ya. Karena fi di sini maknanya bukan zarfiyah, tapi fi ini maknanya di sini adalah isti'la. Karena fi terkadang maknanya ala. Tidak selamanya fi maknanya di dalam. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Mungkin kalau kita tidak paham bahasa Arab, yang taunya fi artinya di dalam terus, padahal tidak selamanya. Nam wala tamshi fil ardi maraha misalkan. Dan jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maksudnya di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Oleh karena itu perlu diperhatikan, fi tidak selamanya maknanya apa? Di dalam, tapi terkadang maknanya di atas. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dan kapal-kapal atau perahu-perahu yang berlayar di atas lautan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan terkadang fi maknanya juga bukan di dalam, bukan di atas, tapi maknanya sebab. Nah, maknanya sebab. Sebagaimana sabda Rasulullah mengenai apa? Seorang wanita yang masuk ke mana? Ke neraka disebabkan seekor kucing. Lafadznya apa? Dakhalatul mar'atu an-nara fi hirratin. Naam, seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin. Kalau antum artikan di dalam kucing, enggak tepat, atau di atas kucing, enggak tepat, disebabkan karena kucing. Disebabkan karena kucing. Na'am barakallahu fikum. La hiya at'amatha, dia tidak memberi makan kucing tersebut. Naam, tidak pula membiarkan dia mencari makanan di naam serang hewan-hewan serangga di bumi ini. Dalam artian apa? Dalam artian fi di sumana sababiyah. Terkadang seperti itu. Naam. Mungkin kalau awal-awal belajar bahasa Arab kan taunya fi ya di dalam itu kan. Ngartikannya ya ini gimana ya, perempuan masuk neraka kok di dalam kucing. Bingung kan? Naam, tapi artinya bukan di dalam kucing tapi dengan sebab kucing. Naam, perlu diperhatikan. Allati tahmilu ma yanfa'un nas, yang mana kapal-kapal dan perahu-perahu yang berlayar di atas lautan tersebut membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas samai mimma il matar, dan apa-apa yang Allah telah turunkan dari langit berupa air hujan. Fa ahya bil arda, kemudian menumbuhkan menghidupkan bumi yang semula tandus gersang. Fasarat mukhdarat makhsarat mukhdaratan nam zata bahjatin, kemudian menjadilah hijau dan menyenangkan. Ba'da an kanat yabisatan la nabata fiha, yang semula gersang, kering, tidak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Dan ini kita saksikan ya, kalau musim kemarau bagaimana? Pohon berguguran misalkan, kemudian daun-daun pun bisa dikatakan kering, tapi begitu sekali ada turun air hujan, langsung tumbuh dan hijau. Masya Allah. Naam. Wa ma nasyarahullahu fiha, dan apa-apa yang Allah telah sebarkan di muka bumi, min kulit madabba ala wajhil ard, dari seluruh yang hidup naam di atas muka bumi ini, baik hewan, manusia. Naam barakallahu fikum. Wa ma an'ama bihi 'alaikum min taklibir riyah, dan apa-apa yang Allah taala berikan nikmat atas kalian untuk kalian, naam berupa naam barakallahu fikum, naam dibolak-balikkannya angin, wa tawjihah, dan diarahkannya angin itu pada tempatnya. Karena angin itu termasuk perkara yang kalau ditelusuri terkadang bermanfaat. Paham ya? Bermanfaat mengenai apa? Bermanfaat mungkin penyerbukan misalnya dalam tanaman nanti ya, secara istilah atau pelajaran-pelajaran sudah dipelajari mungkin dulu ketika masih sekolah-sekolahan itu. Naam barakallahu fikum, memang ada unsur di situ. Mungkin penyerbukan misalnya ya enggak. Naam barakallahu fikum. Naam, karena tidak setiap angin itu berbahaya dan tidak setiap angin itu membahayakan. Cuman terkadang memang ada angin-angin yang Allah taala utus untuk Nah, menghancurkan itu ada. Paham ya? Seperti angin yang menghancurkan kaum siapa? Nuh alaihissalam. Ya kan? Nah, yang waktu itu nah barakallahu fikum karena mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya enggak itu? Nah, tudammiru bi tudammiru, ya enggak? Ya enggak? Ya kaumnya siapa itu? Kaum Hud ya, kaum Hud alaihissalam dan juga nah barakallahu fikum kaum-kaum yang lainnya yang memang Allah Ta'ala binasakan dengan angin. Nah barakallahu fikum itu anginnya tidak bermanfaat tapi membahayakan. Oleh karena itu ketika ada angin yang keras dan kira-kira membahayakan ada doa yang di sana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta agar nah dihindarkan dari apa? Dari bahaya angin tersebut dan kita meminta keutamaan yang ada pada angin tersebut. Naam. Barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Naam. Wa ma anama bihi alaikum min taklibir riyah wa tawjihiha dan apa-apa yang bisa atau dan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan manfaat atau kenikmatan untuk kalian berupa dibolak-balikkannya angin dan juga diarahkannya pada tempatnya wassahab bil musayyar dan juga awan yang diperjalankan yang ditundukkan bainas sama'i wal ard antara langit dan bumi. Inna fi kulli dalaili as-sabiqati li ayatin ala wahdaniyatillah. Maka sesungguhnya pada setiap ad-dalail, penunjukan-penunjukan yang telah lewat semuanya tadi mulai dari malam, siang, hujan, enam kapal di atas lautan dan semisalnya itu sungguh-sungguh ada tanda-tanda yang menunjukkan apa? Keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala zat yang maha tunggal, tidak ada duanya. Wa jalilu ni'amih dan juga menunjukkan mulianya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala liqaumin untuk sekelompok kaum yaqiluna mawadi'al hujaj yang mereka itu memahami tempat-tempat argumen atau bukti. Naam. Wa yafhamuna adillatah dan juga yang mereka memahami dalil-dalilnya. Naam barakallahu fikum subhanahu ala wahdaniyatih. Naam maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Keesaannya. Wastihqaqihi wahdah lil ibadah dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala semata untuk diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sangat besar tersebut barakallahu fikum itu dalil yang sangat besar pula menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu zat yang maha tunggal dan zat yang maha kuasa. Berikutnya, Allah Taala nah ternyata sudah ada ayat-ayat tanda-tanda yang sangat besar seperti itu, ada pula sebagian manusia yang masih menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat qala Taala ayat yang ke-165 dari surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yaruna al'adzab" anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adzab. Perhatikan di sini ayat yang mulia ini, ayat yang ke-165 menjelaskan tentang keadaan sebagian manusia, tidak semua manusia tapi sebagian manusia, karena min di sini min apa? Min tab'idiyah. Paham ya? Jadi dalam ilmu bahasa Arab ada min tab'idiyah wa minan nasi dan ada di antara manusia man yattakhidhu min dunillah, orang-orang yang menjadikan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, baik itu berhala ataupun yang semisalnya. Naam. Yang apa? Yang mereka naam yang tandingan-tandingan tersebut yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut ka hubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu. Allahu musta'an. Jadi ini hakikat daripada kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamaratakan na'am barakallahu fikum yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang cinta ibadah, cinta yang sifatnya ibadah, na'am, cinta yang mutlak, ini khusus untuk siapa? Khusus untuk siapa? Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menyamaratakan makhluk itu rasa cintanya dicurahkan, diberikan oleh makhluk sama rata dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti syirik atau bukan? Syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, itu definisi syirik yang paling sempurna. Dalam artian yang paling mencakup dan sering dinukilkan para ulama, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, itu menyamaratakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu definisi daripada asyirk. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat bagaimana respon dan reaksi orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbanillah. Orang-orang yang beriman, mereka lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding cintanya orang-orang musyrikin terhadap tandingan-tandingan tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi cintanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat, lebih kuat lagi dibanding cintanya orang-orang musyrikin kepada tandingan-tandingan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadikan tandingan, mereka cinta kepada Allah dan cinta yang lainnya itu loh ya. Ya, mencintakan dalam artian menduakan cintanya, na'am barakallahu fikum, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak benar itu. Paham ya? Kalau mau bisa merasakan manisnya iman, apa kemarin itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Kan seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan kalau seandainya orang-orang yang zalim, zalim ini maksudnya adalah asyraku, karena zulm terkadang maknanya asyrik. Asyrik maknanya zulm. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Walau yaral ladzina zalamu ay walau yaral ladzina asyraku. Karena kezaliman ada berapa? Ada tiga. Zulmul abdi li rabbihi azza wa jalla, itu yang paling dahsyat, yang paling besar. Zalimnya seorang hamba kepada Allah SWT, itu yang paling besar. Kemudian zulmul abdi naam li nafsihi, zalimnya seorang hamba terhadap dirinya, itu juga kezaliman juga. Kemudian ketika zulmul abdi lil ghair atau li ghairihi, zalimnya seorang hamba kepada yang lainnya, itu juga kezaliman. Namun kezaliman yang paling besar yang mana? Yang pertama tadi. Nah, oleh karena itu Luqman al-Hakim memperingatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Oleh karena itu, makna zalim di sini apa? Makna zalim di sini adalah syirik. Walau yaral ladzina zalamu idzarunal 'adzaba, dan kalau seandainya orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan enam melihat ijaronal azab, ketika mereka menyaksikan melihat azab, nam annal quwwata lillahi jami'a, ternyata sesungguhnya seluruh kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kekuatan hamba terbatas, sekuat apapun hamba itu terbatas. Nah, dalam artian sekuat apapun hamba, nah barakallahu fikum, itu pasti masih diiringi dengan kematian. Benar enggak ini? Benar. Dan pasti diiringi dengan kelemahan. Sekuat apapun masih tidur enggak? Tidur. Paham ya? Nah, kalau seandainya ada orang kuat enggak pernah tidur, dipertanyakan, kenapa kok enggak pernah tidur? Paham ya? Ya enggak benar itu? Benar. Karena sekuat apapun hamba pasti mengalami kekurangan dan pasti mati jelas itu. Nah, oleh karena itu tidak layak, tidak pantas kalau menyombongkan kekuatan yang dia miliki. Kekuatan hamba terbatas, barakallahu fikum. Naam. Mungkin dia kuat, merasa paling kuat dalam keluarganya, tapi di tempat lain ada orang yang lebih kuat lagi. Seperti itu kan? Naam. Atau misalkan ada raja berkuasa, merasa dia paling kuat, ternyata ada raja yang lain sana lebih kuat. Oleh karena itu, annal quwwata lillahi jami'a, ketika orang-orang musyrikun mereka memperhatikan naam azab, melihat azab, barulah mereka menyadari bahwasannya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasannya Allah taala adalah zat yang maha dahsyat azabnya. Qala al-mufassirun, kita lihat di sini, berkata ahli tafsir, asabahumullah. Naam, wa ma'a hadhil barahin, dan bersamaan bukti-bukti, argumen-argumen, burhan-burhan ini al-qati'ah yang pasti, masih saja yattakhidhu fariqun minan nas, masih saja ada sekelompok dari kalangan manusia menjadikan min dunillah, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala asnaman, berhala-berhala, wa awsanan, maupun patung-patung, wa awliya'a, dan juga menjadikan para wali, para wali atau wali-wali, yaj'alunahum nudara'a lillahi ta'ala, mereka menjadikan sebagai tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, cetakannya beda? Ada yang beda? Oh sini ada sini. Naam, karena ini insyaallah lebih muktamad lah, ini cetakan Saudi. Naam, kita lihat, kita ulangi lagi. Naam, yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillah asnaman wa awthanan, naam, wa awliya'a yaj'alunahum nudara'a lillahi ta'ala. Naam, ada, masih ada saja sekelompok dari kalangan manusia menjadikan selain Allah Ta'ala itu asnaman, berhala-berhala, awthanan, ataupun sesembahan-sembahan, awliya'a dan para wali atau wali-wali, yaj'alunahum, yang mereka menjadikan nudara', yang mereka menjadikan berhala-berhala tadi atau wasan-wasan tadi. Kalau wasan lebih umum ya, nah wasan itu lebih umum ya. Kalau asnam itu biasanya berhala yang dipahat, tahu ya, patung-patung itu. Nah kalau wasan itu umum sifatnya, mau batu atau enggak, yang jelas sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian mereka menjadikan sanam, wasan, wali tadi itu sebagai tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Wa yu'tunahum minal mahabba wa ta'zim wa ta'ah, dan mereka pun apa, memberikan kepada berhala-berhala dan wasan tadi itu dan juga para wali tadi, mereka memberikan apa, rasa cinta, pengagungan dan ketaatan, serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ma la yaliku illa billahi wahdahu qad na'am barakallahu fikum, yaitu perkara yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena mahabbah sendiri barakallahu fikum, ada mahabbah yang sifatnya mahabbah syirkiyah, ada mahabbah tabi'iyah, adalah mahabbah yang sifatnya ibadah. Rasa cinta yang sifatnya ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa mahabbah yang ada unsur pengagungan. Nah, barakallahu fikum. Adapun rasa cinta yang tabiiyah seperti cintanya seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, paham ya? Kemudian mahabbah yang sifatnya syirkiyah apa? Contohnya cinta tapi ada unsur kesyirikan. Nah, ini tadi, paham ya? Mencintai na barakallahu fikum berhala-berhala, patung-patung atau batu, bulan, bintang atau semisalnya, na barakallahu fikum, hingga mengibadahinya. Paham ya? Hingga mengibadahi itu selain Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya? Syirik. Na barakallahu fikum, nah menjadikan seperti itu jadi kesyirikan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Naam. Wal mu'minuna a'zamu hubban lillahi min hubbi ha'ula'il kuffari lillahi wa li'alihatihim. Naam, sedangkan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka lebih besar. Naam, cintanya mereka kepada Allah Ta'ala lebih besar dibanding cintanya orang-orang kufar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesembahan-sembahan mereka. Jadi orang kufar ini ingin menduakan ya, cinta kepada Allah Ta'ala dan juga cinta kepada berhala-berhala tadi itu. Namun orang-orang mukmin, cintanya itu lebih besar daripada kecintaan orang kufar terhadap Allah Ta'ala dan daripada kecintaan orang kufar terhadap berhala-berhala mereka. Naam. Li'anna al-mu'minina akhlasu al-mahabbata kullaha lillah. Dikarenakan orang-orang yang beriman, mereka mengikhlaskan kecintaannya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika asyraku fil mahabbah. Sedangkan mereka orang kufar, mereka berbuat kesyirikan. Naam barakallahu fikum dalam perkara mahabbah. Walau ya'lamu alladhina zalamu anfusahum, nah bisyirki ya kan. Dan kalau seandainya orang-orang yang mereka mendzalimi diri mereka dengan kesyirikan, nah barakallahu fikum, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, hina yusyahiduna adzabal akhirah, ketika mereka menyaksikan adab akhirat, na'am annallaha huwal mutafarridu bil quwwah jami'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, zat yang maha sendirian dengan kekuatannya seluruhnya. Tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki azab yang dahsyat, azab yang sangat kuat. Naam, lamattakhadhu min dunillahi alihatan. Ini kalau seandainya mereka itu bisa menyaksikan langsung azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwasanya Allah taala itu memiliki kekuatan yang mutlak, niscaya mereka tidak akan menjadikan selain Allah Ta'ala itu alihatan, nam ilah-ilah, sesembahan-sembahan, ya'budunahum, yang mereka sembah min duni, dari selain Allah Ta'ala. Nah, kalau seandainya mereka menyaksikan langsung dan melihat itu, wa yataqarrabuna bihim ilaihi, dan niscaya mereka juga tidak menjadikan nam selain Allah Ta'ala itu, nam barakallahu fikum, nam mereka mendekatkan naam sesembahan-sembahan tersebut untuk mereka, dalam artian naam mereka tidak akan menjadikan mereka ibadahi, atau mereka tidak menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut naam menjadikan tempat untuk mendekatkan diri naam kepadanya. Naam barakallahu fikum habibakumullah. Itu mengenai keadaan orang-orang yang mereka sudah mengetahui burhan, bukti, hujjah, dalil di depannya, tapi tetap membangkang dan menolak, bahkan mereka berpaling daripada hujjah, bukti, argumen yang ada di hadapannya, yang itu nanti ujung-ujungnya menghantarkan mereka kepada azab yang sangat pedih. Wallahiyadzubillah. Karena ketika sudah datang petunjuk, hidayah, nah barakallahu fikum, hujjah, bukti, burhan di hadapannya, maka tidak diperkenankan oleh seorang pun menolak atau berpaling darinya, atau mencari jalan lain selain jalan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menolak, menentang, menyelisih nam Rasul setelah datang di hadapannya petunjuk, hujjah, bukti, argumen, namun justru mencari jalan yang lain selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa yang akan terjadi? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berpaling terhadap apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tampakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, na'am, di dalam ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan rasulnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia berhati-hati, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala, malapetaka, dan akan timpa padanya adzab yang pedih. Nasrullaha assalamatu wal afiyah wa nasrullaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.